hari yang keras mengembus dan menerpa dengan dingin yang coba membekukan. Sebab keteguhannya akan menahan empat badai yang datang mengerus terus menerus. Ia akan kokokkan diri agar tak mudah hancur dan terbawa arus. Ia akan berdiri tegak berhari-hari, bertahun-tahun, berabad-abad tanpa rasa jemu dan bosan. Menjadi mutiara lah meski itu juga tak mudah, sebab ia berada di dasar samudra yang dalam. Sebab ia begitu sulit dijangkau oleh tangan-tangan manusia, sebab ia begitu berharga, sebab ia begitu indah dipandang mata, sebab ia tetap bersinar meski tenggelam di kubangan yang hitam. Waktu yang tepat tentang keindahan, sebab ia bersembunyi dan menahan diri dari segala yang menyenangkan hingga tiba saat.